Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, atau untuk kita mendapatkan ilmu dari ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita menuntutnya, mencarinya karena adalah warisan, maka kita pun bersungguh-sungguh. Maka ketika kita bersungguh-sungguh mencarinya, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, bisa memahami, bisa mengerti, minimal bisa kita amalkan untuk diri kita, dan kita mengajak kepada keluarga kita, kerabat kita, dan yang lainnya. Maka kembali kita membaca Kitabul Ilm karya Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pertanyaan yang ke 89. Suila fadilatul Syeikh hafizahullah yakni rahimahullah. Idza arada talibul ilmi al-fiqha, fahal lahu al-istighna'u an usulil fikhi? Ditanya yang mulia Syekh rahimahullah, apabila seorang penuntut ilmu menginginkan fikih, apakah baginya tidak perlu lagi dengan usul fikih? Ya, mencukupkan dengan fikih. Naam. Tidak lagi dengan usul fikih. Maka yang mulia menjawab rahimahullah, idza arada talibul ilm ayyakuna aliman fil fikhi falabudda ayyajma' bainal fikhi wa usulil fikhi. Apabila seorang penuntut ilmu, agar dia menjadi seorang yang alim dalam permasalahan fikih, maka mesti dia mengumpulkan antara fikih dan usul fikih. Jadi dua-duanya dipadukan, dikumpulkan. Naam. Karena fikih itu kadang diambil kaidah dari usul fikih. Dari pokok-pokok fikih kemudian muncullah pemahaman atau penerapan hukum dalam permasalahan fikih. Liyakuna mutabahhiran mutakhassisan fihi. agar dia lebih luas, mutabahirun asalnya baharut laut, naam, agar lebih luas, terfokus, ya, mutakhasison, terfokus atau terkhusus padanya. Wa illa fayumkin an ta'rif al-fiqha biduni al-usul. Jika tidak, maka memungkinkan bagi dia untuk mengenal fikih tanpa usul fikih. Ya, seperti kita sekarang ini. Kita tidak mengetahui usulnya, tetapi hanya mengetahui fikih-fikihnya saja. Oh, perintah seperti ini. Oh, larangan seperti ini. Tanpa kita mengetahui usul fikihnya. Tapi kalau kita tahu juga dasarnya dari usul fikih, kemudian kita terapkan dalam amalan kita, maka ini yang terbaik, dua-duanya bisa dikerjakan atau bisa diamalkan. Naam. Contoh seperti ada orang hanya pintar bawa mobil, tapi dia tidak pintar memperbaiki. Naam. Jadi tidak mesti orang bawa mobil itu mesti pintar memperbaiki. Tapi kalau dia pintar memperbaiki, maka ini lebih baik. Dia bisa memperbaiki dan dia juga bisa mengendarainya. Seperti juga seperti ini. Ya, dia langsung beramal, tapi dia tidak tahu kadang landasan kaidah-kaidah fikihnya. Naam. Walakin la yumkin an ta'rif usul fikhi wa takuna faqihan biduni ilmi fikhi. Akan tetapi tidaklah mungkin untuk mengetahui usul fikih sehingga dia menjadi faqih, menjadi seorang yang alim, tanpa dia belajar ilmu fikih. Anna yumkin ayastagni al-faqih an usul fikih, yaitu memungkinkan dia hanya mencukupkan dari amalan-amalan kesehariannya tanpa dia mengetahui dasar usul fikihnya. Nah, seperti dalam kaidah, ya, kita diharamkan untuk memakan bangkai. Nanti sana ada kaidah. Nah, kalau sangat-sangat diperlukan, maka boleh. Hanya untuk keperluan. Nah, umpamanya kita berada di hutan, tidak ada makanan kecualinya itu. Ya, ada hewan yang sudah jadi bangkai atau babi. Maka para ulama membolehkan dalam rangka hanya untuk menjaga kehidupan. Karena menjaga kehidupan itu jauh lebih penting kemudian daripada dia meninggal karena tidak memakan apa-apa. Tapi memakan itu hanya sekedar menyambung hidup. Jangan terus-terusan. Naam. Artinya membebaskan diri dari hal-hal yang madarat. Nah, ini dipelajari dalam usul fikih. Memang hukumnya asalnya haram, tetapi dia sangat-sangat perlu. Kalau tidak ada itu, dia memang akan meninggal. Maka para ulama mengambil kaidah tadi. Ya, yang larangan tadi ya bisa dilakukan karena untuk menjaga kemaslahatan yang jauh lebih besar. Wala yumkin ayastagni al-usuli al-fikhi idza kana yuridu al-fikha. Dan tidaklah mungkin dia mencukupkan diri dari al-usul fikhi, ya, idza kana yuridu al-fikhi, kemudian dia ternyata menginginkan juga fikih. Walihada ikhtalafa al-ulama Oleh karena ini para ulama berselisih. Ya, ikhtalafa ulama ul-usul. Ulama usul mereka berselisih. Hal al-aula li talabil ilmi ay yabda bil usul fiqhi hatta yabni al-fiqh 'alayha aw bil fiqhi li du'a'il hajati ilaiha ilaihi. Nah, berselisih para ulama usul, apakah yang pertama atau yang lebih utama bagi penuntut ilmu dia memulai dengan usul fikih, sehingga ketika dia membangun amalannya berdasarkan usul fikih, atau tanpa usul fikih, ini langsung penerapan dalam amalan, karena sangat-sangat dia perlukan dalam beramal. Ya, langsung beramal, langsung baca, ya, tanpa dia mengetahui dulu dasarnya dari usul fikih. Cukup dia mengetahui dari perintahnya, naam, jalan-jalannya dia lakukan, naam, tanpa dia mengetahui dasar usul fikihnya. Haitsu innal insana yahtaju ilaihi fi amalihi. Yang mana manusia dia sangat perlukan dengan fikih itu di dalam amalannya, fi ibadatihi wa muamalatihi, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, qabla ayyat qona usul al-fikih, sementara dia belum mutqin dalam usul fikih. Jadi usul fikih itu kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah fikih. Kemudian setelah itu diterapkan dalam amalan yang disebut dengan fikih. Seperti yang kita contohkan tadi. Naam, orang yang menjadi pengendara. Tidak semua orang yang bisa membawa mobil itu dia bisa memperbaiki. Naam, tapi kebanyakan sudah memperbaiki, mesti dia bisa bawa mobil, karena mesti dites. Bagaimana dia bisa tahu mobil itu bisa jalan, bisa bagus, kalau dia tidak dijalankan, kan, dites sama dia. Wasani huwal aula wa huwal al-muttabi ghaliban. Maka yang kedua itu lebih utama. Artinya langsung penerapan dalam beramal. Dan ini mayoritas yang dipakai. Nah, namun kita juga berusaha untuk mempelajari kaidah-kaidahnya juga dalam syariah ini. Nah, dari kaidah-kaidah itu akan disebutkan jenis-jenis amalannya, tentunya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ini yang pertanyaan 89. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa yang paling utama yang kedua. Ya, dia langsung menerapkan dalam keseharian dari amalan-amalan ibadahnya. Namun kalau seseorang memiliki kemampuan dia menekuni dua-duanya, maka ini bagus lagi. Dia mengetahui usul fikihnya, kemudian dia terapkan dalam fikih amalannya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya yang ke-90. Wa sila fadilatul syekh a'allahu darajatahu fil mahdiyyin. Syekh yang mulia ditanya, semoga Allah meninggikan derajatnya di al-mahdiyyin. Ba'du talabatil ilmi ya'ti ila mas'alatin min masailil ilmi fayabhathuha wa yuhaqqiquha bi'adillatiha wa munaqashatuha mal ulama. Sebagian penuntut ilmu mendatangkan masail dari beberapa masalah dalam masalah ilmu. Dia membahasnya, dia menelitinya, mentahkiknya, biadillatiha, dengan dalil-dalilnya. Kemudian dia berdialog dengan para ulama, bermunaqasyah. Fa idza hadara majlis alim yasyaru ilahi bil banan. Bila mana dia hadir di majlisnya alim, untuk bertanya, yusyaru ilaihi bil banan, dia diberi waktu untuk bertanya. Qala, lalu dia mengatakan, ma taqulu ahsanallahu ilaik fi kada wa kada, apa yang anda katakan, semoga Allah memperbaikimu, ya, berbuat baik kepadamu tentang demikian dan demikian. Qala, maka seorang alim ini akan berkata, hadha haramun masalan. Maka dia mengatakan, oh ini haram. Sebagai contoh. Jadi umpamanya ada seorang yang bertanya, atau seorang penuntut ilmu bertanya kepada seorang alim, apa jawaban anda tentang demikian dan demikian dalam satu masalah. Maka seorang alim mengatakan, oh ini haram. Umpamanya. Qala kaif. Maka seorang penuntut ilmu ini mengatakan, kaif, bagaimana? Bima tajibu an qawli sallallahu alaihi wasallam kada. Ya, dengan apa yang kau menjawab, atau terhadap apa yang kau menjawab dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian? An qawli fulanin kada. Naam. Dari ucapan fulan demikian. Naam. Jadi sepertinya orang yang bertanya ini ingin mengetes seorang alim. Thumma ata bi adillatin la ya'rifuha al-alim. Kemudian seorang penuntut ilmu ini datang dengan membawa dalil-dalil yang orang alim ini tidak mengetahui dalil-dalil itu. Li'anal alim laisa muhitan bi kulli syai', karena seorang alim terkadang tidak bisa menjangkau, mengetahui segala sesuatu. Naam. Hatta yadhhar nafsahu annahu a'lam. Sehingga kelihatannya bahwa dirinya lebih berilmu ketimbang seorang alim ini. Min hadzal alim, ketimbang seorang alim ini. Fama ra'yu fadilatukum? Maka bagaimana ada orang yang penuntut ilmu seperti ini? Ya, dia membuat masalah-masalah, bertanya kepadanya. Naam, ketika dijawab, maka dia menyebutkan qaul fulan demikian, lalu membawakan dalil-dalil yang tidak diketahui oleh alim ini. Karena seorang alim tentunya kadang tidak bisa menjangkau seluruh ilmu yang ada, sehingga kelihatannya bahwa orang ini ternyata lebih alim, lebih pintar kelihatannya ketimbang orang alim ini. Maka bagaimana pandangan syekh terhadap orang yang seperti ini? Ya, ada aja kadang ya ingin mengetes atau apa namanya, bisa merendahkan seorang alim di majelis ilmu. Fajaba fadilatu biqaulihi, maka yang mulia menjawab dengan ucapannya, hadhil mas'alah taqu'u katsiran, maka permasalahan ini memang banyak terjadi. Apalagi orang yang semangat menuntut ilmu. Nah, melihat orang yang baru membuka majelis atau dia datang di majelis, maka ingin dikenal orang, ingin diketahui oleh orang bahwa ternyata dia juga sudah mumpuni dalam ilmu. Yatil insanu yakunu bahithan al-mas'alah. Maka manusia datang atau seseorang datang yang dia membahas suatu masalah, bahthan dakikon jayyidan, dia membahasnya dengan pembahasan yang detail, dengan baik. Thumma yubaghith al-ulama, kemudian dia ingin mengetes ulama. Naam. Bimisli hada, ya, dengan perumpamaan ini dia ingin mengetes ulama. Wal insan ay yakuna su'aluhu li talabil ilm wa ma'rifatul haq la liyadhhar ilmuhu wa dafi ilmi ghairih. Dan atas manusia menjadikan pertanyaannya bagi penuntut ilmu untuk mengetahui al-haq, bukan untuk menampakkan ilmunya dan melemahkan ilmu yang lainnya. Walhasil, kata Syekh, kesimpulannya, anal insan yajibu ayyakuna muta'addiban ma'a man huwa akbaru minhu. Ini nasihat Syekh kepada kita semua yang membaca bukunya ini. Kesimpulan kata Syekh bahwa sesungguhnya manusia wajib dia memiliki adab bersama orang yang lebih besar dari dirinya, lebih tua. Dia punya adab. Wa idha hasala khata'an mimman huwa akbar. Apabila ternyata terjadi kesalahan dari orang yang lebih tua darinya, dia punya adab. Artinya mungkin dengan cara yang baik ketika menegur atau ketika bermunakosyah. Naam. Mungkin tidak di hadapan murid-muridnya, tetapi mungkin di tempat yang lain dia mengingatkan. Naam. Fal khata yajibu ayyubayyin. Dan memang kesalahan itu wajib untuk dijelaskan. Bihali libqatin aw yantadhir hatta yakhruj ma hadzal alim wa yukallimhu bi adabin. Ya, kesalahan itu wajib untuk dijelaskan. Bihalil libqah, yaitu dengan keadaan apa ini, lemah lembut, atau dengan perkataan yang baik, dengan terhormat. Atau dia menunggu sampai seorang alim ini keluar, keluar dari majelis, lalu dia mendekati seorang alim ini, lalu dia berbicara dengannya dengan penuh adab. Naam, bisa juga caranya seperti ini. Wal alim alladhi yattaqi Allah, dan seorang alim yang dia memang bertakwa kepada Allah, idza banallahu haq, apabila jelas baginya al-haq, fa innahu sawfa yarji ilaihi, maka dia ia akan rujuk kepada al-haq. Ya, kalau memang apa yang disebutkan tadi salah, keliru, maka seorang alim yang bertakwa kepada Allah ketika diterangkan, maka dia akan rujuk kembali. Oh iya, saya tadi salah. Naam. wa sawfa yubayinu linnas anhu raja'an qawlih, dan kelak dia akan menjelaskan kepada manusia bahwa dia rujuk dari ucapannya. Ini adab-adab kita bersama para syekh, para ulama, ketika mungkin mereka membahas suatu pembahasan yang ternyata mungkin pembahasan itu kita menganggapnya keliru ataupun salah, maka kita penuh dengan hormat, penuh adab, lemah lembut berkata kepadanya, atau kita menunggu sampai majelis selesai. Ketika dia keluar maka kita mendekatinya, kemudian kita berkata kepadanya na'am dengan kalimat-kalimat yang baik. Maka seorang alim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila jelas baginya al-haq, maka dia akan merujuk kembali kepada al-haq. Nah, dan seperti ini seharusnya. Ya, jangan seseorang merasa minder ketika diarahkan kepada al-haq. Kalau memang pada dirinya luput dari al-haq, mendengar al-haq, maka al-haq itu lebih utama untuk diikuti. Tapi dia umpamanya orang baru lahir kemarin. Tapi kalau dia yang benar, maka wajib kita ikuti. Dan tentunya pula sebagai yang disebutkan syekh, kalau memang yang diperingatkan itu orang yang lebih tua atau lebih berilmu, maka yang memperingatkan penuh dengan adab dan sopan santun. Nah, karena dia sudah dihormati oleh kaumnya, dihormati oleh pengikutnya. Kemudian kita merendahkan dirinya di hadapan para pengikutnya, maka tidak sepantasnya. Walaupun memang posisinya kita benar, tapi waktunya yang tidak tepat atau tempatnya yang tidak pas, sehingga kita cari waktu yang pas yang dengannya seorang alim ini ya bisa merujuk dari ucapan yang salah itu tadi. Pertanyaan berikutnya. Nah, kita ulas kembali. Ini penting pula bagi kita yang mungkin masih muda-muda atau masih bujang-bujang menuntut ilmu, karena memang di sana kita baru mendapatkan semangat baru. Maka ketika kita pulang ke rumah, maka jangan apa ini ada gambar kali ini semua dilepasin, dibuangin, sementara orang di rumah belum tahu hukumnya. Nah, ini perlu juga, karena orang di rumah itu bisa menerima kadang melihat dari akhlak kita. Masya Allah, setelah ta'alim belajar semakin lembut umpamanya. Dulunya kasar, dulunya kaku, sekarang kok sama kita kok semakin baik. Maka dia bisa mengikuti dengan cara itu. Bukan kita apa ini ada patung kucing, ada patung itu langsung diberesin seluruhnya, sementara yang di rumah belum tahu. Loh, kok aneh ini orang, belajar di mana kok pulang-pulang kayak gini modelnya. Nah, ini perlu juga kita menahan diri yang seperti ini. Maka kita tunjukkan kepada orang tua kita, keluarga kita, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Sekalipun itu memang perkara yang kalau kita melihat menyelisih syariah. Nah, sementara mereka belum mengetahui ilmunya. Kalau langsung kita terapkan, kalau sama-sama paham, mungkin bisa saja, tapi dia belum menerima. Nah, ini perlu diperhatikan pula. Karena al-haq itu akan dihadangi oleh syaitan. Akan dihalangi oleh syaitan. Dia akan mendatangi kita dari berbagai sisi, mencari-cari peluang agar yang tadinya al-haq itu hak, maka orang yang memandangnya jadi batil. Karena kita yang menyampaikan tidak pas waktunya atau tidak pas tempatnya. Naam. Maka jangan gara-gara kita seseorang lari dari dakwah. Naam, bertahap. Mungkin yang terpenting dulu yang diberikan, yang kira-kira masuk di akalnya. Jangan perkara-perkara yang remeh lebih ditonjolkan, sementara yang pokok belum disentuh. Masalah akidah, masalah tauhid, ini perlahan-lahan dipreteli satu-satu. Naam, kemudian berikutnya sampai dia betul-betul mengerti dan paham. Karena kalau satu orang yang berbuat itu bukan individunya yang dilihat, tetapi semuanya ini bubuhannya kayak gitu semua, pada kaku. Naam, pada beri salam umpamanya. Ya, yang kena itu bukan satu orang, tapi semua kita yang berpakaian seperti ini, itu sama saja semua itu. Naam, akan kita dipukul rata. Padahal kalau mau dilihat itu hanya oknum dari salah seorang atau beberapa orang. Nah, mereka tidak paham, tidak mengerti, itu sama semua itu. Naam, satu majelis umpamanya, satu perguruan, satu tempat dan seterusnya. Maka ini perlu kita menjaga dengan seperti ini. Ya, bisa jadi dengan akhlak kita yang baik mereka bisa menerima dakwatul haq. Apalagi orang-orang awam itu tidak memandang seseorang dari sisi ilmu, tidak. Dilihat dulu dari akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, mereka menerima. Kalau masalah ilmu itu mereka nomor sekian. Yang penting cara kita berbicara dengan mereka itu baik. Nah, itu yang mereka pandang yang seperti itu. Adapun ilmu itu ya nomor sekian. Yang mereka pandang biasanya kalau kita sopan berbicara, apalagi kalau ada bahasa halus, yang kita pakai bahasa halus, maka mereka senang, suka. Ya, senang dengan ucapan-ucapan seperti itu. Sehingga ketika kita masukkan ilmu agama dengan adab-adab yang baik tadi, bisa langsung mengena dan dia bisa menerima dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang kita dari pertama sudah kaku, melihat aja balik muka umpamanya. Nah, sudah. Apalagi itu. Kok ada lagi dakwah istri-istrinya kepada bercadar umpamanya kan? Selama ini tidak pernah ada yang begitu. Nah, kita beragama itu tidak se-ekstrim lah, biasa-biasa aja lah. Ya, tidak ekstrim sih sebenarnya, ini sudah tuntunan Nabi itu yang seperti itu. Bimbingan Nabi sudah seperti itu, ada dalil-dalilnya. Nah, berikutnya. Wa sulu fadilatu syekh ma taujihukum haul istighlalil waqti wa hifdhihi min ad-diya'i. Apa arahan kalian wahai syekh seputar untuk memanfaatkan waktu dan menjaga waktu dari perkara-perkara yang sia-sia? Bagaimana caranya? Fajaba fadilatuhu qailan, maka yang mulia menjawab mengatakan, yang bagi li talibul ilm ayyah fadha waqtahu anid diya'i. Sepantasnya bagi penuntut ilmu, termasuk kita di sini penuntut ilmu ini. Karena tiap malam kita belajar. Nah, jadi kita ini namanya penuntut ilmu, talibul ilm. Menimba ilmu agama. Jadi, sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk menjaga waktu-waktunya dari perkara-perkara yang sia-sia. Nah, ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam salah satu ucapannya, al-waqtu kasayf. Waktu itu bagaikan pedang. Idza lam qata'ahu qata'ak. Jika engkau tidak bisa memanfaatkan waktu itu, maka dia akan apa ini memotong kita, akan membinasakan kita. Artinya waktu yang sekarang tidak akan berulang lagi pada waktu yang berikutnya, terus berlanjut seperti itu. Jadi pentingnya waktu sibuk kita keseharian, maka kita apanya sisihkan waktu untuk kita belajar. Dan belajar yang seperti ini, kalau pahalanya kita banding-bandingkan dengan usaha kita keseharian, itu jauh lebih berharga duduknya kita di sini setengah jam daripada keseharian kita bekerja. Nah, itu makanya keuntungan orang-orang yang menimba ilmu. Ya, dunia berakhir ketika kita meninggal berakhir. Sementara ilmu yang kita pelajari dan yang kita sekarang amalkan, kita meninggal dunia, di akhirat terus akan menemani kita. Nah, akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah. Semua anggota jasmani kita ini akan bersaksi. Tangan mengatakan, tangan ini saya gunakan untuk menulis ilmu. Kaki ini saya gunakan untuk jalan menuju ilmu. Mata ini saya gunakan untuk melihat ilmu, membaca Al-Quran. Telinga demikian. Lisan ini saya gunakan untuk membaca ilmu. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi kita tidak bisa berdusta. Ya. Tidak bisa berdusta karena anggota jasmani semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita gunakan untuk kebaikan, maka mereka akan mengatakan, "Iya, betul wahai Rob." Naam. Seluruh anggota jasmani ini saya gunakan untuk kebaikan di jalanmu ya Allah. Makanya perlunya kita selalu menjaga hati. Karena kalau hatinya baik, maka seluruh anggota jasmani yang lainnya akan menjadi baik. Tapi bila mana hatinya kada baik, maka seluruh anggota jasmani yang lain tidak baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati ini bagaikan panglima dalam jasmani seseorang. Bila mana hatinya itu panglima itu baik, maka anggota jasmani yang lainnya mudah untuk diarahkan. Mudah untuk menerima ilmu. Ya, mudah untuk mengenal al-haq dan mudah untuk menjauh dari kebatilan. Ini hati yang baik. Hati yang selamat. Allah mengatakan, "Ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat, harta dan anak keturunan tidaklah bermanfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang baik, hati yang selalu menerima kebenaran. Naam. Wallahu bisawab. Barangkali ini yang bisa kita baca. Adapun kelanjutan pertanyaan ke-91 ini, insyaallah kita akan baca di pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Yang jelas kita harus semangat dalam menimba ilmu. Naam. Karena dengan ilmu inilah betul-betul tabungan kita untuk diri kita di akhirat, di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.